ala, ya, yaitu dengan huruf jar. Aina daftaru, aina daftaru ammarin. Nah, ini sama daftarun dengan ammarun. Kedua kalimat ini menjadi kepemilikan. Maksudnya adalah daftarnya ammar, ya, daftarnya ammar. Jadi dalam bahasa Arab tinggal diubah seperti itu, yang nantinya dalam latihan akan diberitahukan bahwa yang seperti ini namanya dinamai dengan idhofah, ya, idhofah. Yang seperti ini itu dinamai dengan idhofah. Idhofatul ismi ilal ismi, menyandarkan daftar kepada ammar. Ini tuh namanya penyandaran, ya. Penyandaran yang artinya menjadi kepemilikan. Arti dari idhofah ini menyatakan tentang kepemilikan. Daftarun dengan ammar, buku ini ammar. Bukunya ammar, daftaru ammarin. Kitab Ali, kitabnya Ali, kitabu Aliin. Nah, seperti itu. Awal itu idhofah penyandaran. Huwa ala maktabil mudarrisi. Asal katanya maktabun adalah meja. Al-mudarrisu guru. Kalau mejanya guru, bukan mejanya, berarti bukan mejanya muridnya, tapi ini meja guru. Maka meja guru dibaca dengan maktabul mudarrisi. Qalamu man hadha ya aliyu. Nama tadinya aliyun menjadi aliyu. Qalamu man hadha ya aliyu. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Dia tahtal maktabi. Ada kalimat tahta. Nanti kita akan menemukan kalimat fauqa. Akan menemukan kalimat amama, waro'a. Nah, kalimat-kalimat isim yang terletak setelah ini sama dengan tadi, baitun dengan hamidun kholamu dengan aliyin. Kalimat yang kedua mesti dibaca kasroh. Tahtal maktabi, amamal maktabi. Terus apa, waro'al baiti misalnya. Nah, baik, tiga orang lagi. Ya Pak, sekarang berita Bu Ma'amal sama Antum, kata lagi. Nah, kayak tadi, baca Fursanid, Yasir, Ayu. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi. Kunama. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabi al-mudarrisu. Al-mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal. Hiya tahtal maktab. Jadi kalau dihafal biasanya cepat untuk melancarkan muhawarah. Ya. Hafal kemudian dipraktekkan biasanya seperti itu kalau apa muhawarah atau muhadatsah yang kita dapatkan dalam pelajaran. Nah, ada yang tidak tahu artinya?

Nah, ini nanti yang disebut dengan teman yang tadi. Kalau yang tadi yang tidak ada titiknya disebut maksur. Kalau yang sekarang yang disebut dengan mankus dalam bahasa Sunni. Nanti, wah ini gimana? Ini cuma mengenalkan saja. Jadi as-su'al, al-as'ilatu tadi itu asalnya dari as-su'al. Ya, as-su'al. Kemudian al-athiyatu ini penggunanya harus yang ini, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini. Ya, tapi yang ini karena kalimat sebelumnya adalah al-as'ilah yang berujung dengan tak marbutoh. Yang menyertai kalimat ini yang seperti ini harus sama. Kalau di sini kasroh, di sini juga kasroh. Maka nanti baca yang seperti ini jangan salah lagi. Ajib anil as'ilatil athiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah soal-soal berikut ini. Dan nanti baca soalnya. Siapa yang mau jawab? Di samping jawab. Lain. Lain nanti kalau kita walau Al-maktabi hunaka. Terus aina kitabu Ibrahim? Huwa alal maktabi huwa alal maktabi maktabu mudarisi. Alif lam pada maktab hilangkan. Huwa ala maktabi maktabil mudarisi. Nah, maktabun dengan al-mudarrisu. Jadi, maktabul mudarrisi. Karena maktabnya sekarang didahului oleh ala, maka dibaca maktabi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Terus aina akibatul mudarrisi. Nah, ya maktab maktabi. Iya, ya maktab. Baik. Saya Bapak Nevan, kita akhiri dulu pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Namun kalau di depan insya Allah kita kembali ke markas di tempat insya Allah. Jazakumullah khairan khairan khairan. Anak-anak,